kasar. Gelap tangannya menggapai tanganku, dan munculnya dirimu di pinggir laman itu. Hangatmu menyambut ku kembali, dan ku mengerti mengapa masih